di tengah lautan, lautan biru. Beta ingin mau pulang ke Ambon Inage, pulang ke kampungku di Maluku. Beta ingin mau pulang ke Ambon Inage, di tengah lautan, lautan biru. Dimanapun sagu melambai-lambai, kami berlayar memakai arumbai. Beta ingin mau pulang ke Ambon Inahe, pulang ke kampungku di Maluku. Ke kampungku di mana.